menetes membasah mendengar beritamu. Air mataku tak tertahan, seperti bermimpi mendengar beritamu. Sedih hatiku tak percaya. Kau pergi meninggalkan dunia, kembali menghadap pada yang kuasa. Kau pergi untuk selama-lamanya, tinggalkan sebaris cerita indah. Telah pergi sahabat tercinta, ku panjatkan doa suci untukmu di sana. Telah pergi sahabat tercinta, semoga saja kau bahagia sahabatku. Telah pergi. Cerita indah. Telah pergi sahabat tercinta, ku panjatkan doa suci untukmu di sana. Telah pergi sahabat tercinta, semoga saja kau bahagia sahabatku. Telah pergi. Semoga saja kau bahagia sahabatku.